نعم من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan insyaallah kajian kita dari kitab Qawlu fi Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita masuk pada bab majaa' fi Syarah tentang mengobati sihir dengan sihir. Naam, wadhalika haramun, tidak boleh, karena termasuk min amri syaitan. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW ada nusyrah, faqala hiya min amri syaitan, syarah termasuk dari perbuatan syaitan. Baik, qauluhu rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud. Sanad Abi Dawud ini ila Ahmad muttasil. Karena beliau merupakan murid teladan senior Imam Ahmad. Li'annahu qad haddatsahu wa adrakahu. Karena Abi Dawud telah meriwayatkan dari Imam Ahmad dan bertemu atau berjumpa dengan. Kemudian qauluhu, masih syarah, faqala Ibnu Mas'ud, maka berkata Ibnu Mas'ud, ya perlu hadapun, ketika Imam Ahmad s'il anha, s'il Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, maka beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau yakrahu hadza kullah, membenci semua ini. Ajaba rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad menjawab di qauli sahabi ketika ditanya tentang nusrah, mengobati sihir dengan sihir, maka Imam Ahmad menjawab dengan ucapan sahabat, yakni Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ka'annahu laysa 'indahu atharun sahihun 'alaina. Seakan-akan maksudnya badannya tidak ada atar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjawabnya dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud atau dengan atar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa illa, tidak mendapatkan atar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Wa illa, kalau tidak demikian, nasadnya Nabi. Kalau beliau mendapati atar yang sahih dari Nabi tentang larangan nusrah, tentunya beliau akan berdalil dengan atar yang sahih tersebut. Ini seakan-akan beliau tidak mendapatkan atar yang sahih, nah ini maka beliau atas dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau membenci semua ini atau semua itu. Wal musyar ilaihi biqaulihi, dan yang disyarahkan kepadanya dalam ucapan yakrahu hadza kullahu, Ibnu Mas'ud membenci semua ini, yakni kullu anwa'in nusrah. Disyaratkan semua macam-macam nusrah baik dilarang, dan zahirnya dari ucapan tersebut, walau kana ala wajhi rubah ala mayati, akhirnya seakan-akan walaupun nusrah dengan cara yang mubah sebagaimana yang akan datang rinciannya, lakinnahu ghair murad, tapi itu tidak dimaksud. Nah, li'anna nusrah bil Qur'an wa ta'awudat al mas'u'ah lam yakul ahadun bikarahatihi, karena mengobati sihir dengan apa, Quran atau dengan ta'awudz bacaan yang diajarkan dalam syariat itu adalah masyru'ah. Kalau hal itu lam yakun ahadun bikarahati, tidak ada seorang pun yang mengatakan makruhnya kalau ya mengobati sihir, memberantas sihir dengan bacaan-bacaan dari Al-Qur'an atau ta'awudz. Tidak ada seorang pun yang mengatakan makruhnya. Wa sabaq wa anna Ibnu Mas'ud, adalah berlalu bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena yang perlu nyatalah Ibnu Mas'ud itu beliau tidak menyukai ta'liqat tamah, enggak suka ya menggantungkan ya, jimat-jimat walaupun mungkin tulisan-tulisan dari Al-Qur'an atau dari ayat-ayat dari doa-doa ya perlu ta'liqat tamah min Al-Qur'an wa ghibah wa ghibah. Maksudnya tidak menyukai gantungan ya semua itu karena memang bukan asal maksudnya Al-Quran untuk dibaca, kalau ditulis kalau ditulis digantung ditempel dibaca kita favorit direnungkan, maka beliau tidak menyukai ya, ta'liq at-tama'im dari Al-Quran atau yang lain. Maka wa'al hada berdasarkan keterangan ini fal kulliyatu fi qawli Ahmad, yang dimaksud secara total dalam ucapan Imam Ahmad ya rauhadakullah wa Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua ini yuradu bihi yuradu biha dimaksudkan dengan ya, yang total tidak dibolehkan dari nusrah itu adalah yuradu biha an-nusrah allati min amali syaitan, nusrah mengobati sihir dengan sihir yang termasuk dari perbuatan syaitan itu jelas ini yang dimaksud dari ucapan beliau. Ini yang dilarang. Wahya nusrah bisihri, nusrah mengobati sihir dengan sihir. Wa nusrah allati min at-tama'im, dan juga nusrah yang menggunakan tama'im. Ini yang dimasukkan dari ucapan Ibnu Mas'ud. Wa qalu yukrahu al-karaha, kalimat yukrah ini di dalam istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Al-karaha indal mutaqaddimin menurut para ulama tahdhib, yang dimaksud dengan karaha adalah yuradu biha tahrim, dimaksudkan dengannya hukum haram tidak boleh ghaliban secara total secara umum. Wala takhruj anhu illa bi fardh, tidak keluar dari mana tahrim atau tidak keluar dari maksud tahrim kalimat karaha tadi illa bi qarinatin, kecuali dengan ada dalil dari ya, samping kiri kanan ada qarinah. Wa indal mutaakhirin, sedangkan karohah menurut ulama yang datang kemudian, ulama belakangan, istilahul awal berbeda dengan istilah mutaqaddimin. Kalau karohah menurut mutaqaddimin haram atau tahrim, tapi menurut mutaakhirin berbeda dengan yang pertama. Fala tadullu anna lafzal makruh, maka janganlah engkau menduga bahwasanya lafaz makruh fi urfil mutaqaddimin, pada kebiasaan ulama-ulama terdahulu, au kalamihim atau ucapan mereka ya mitlah seperti nah kebiasaan mereka. Jadi pada tadun anna rabbal maqruf fi urfil mutaqaddimin au kalamihim kalau fi kalamil mutaakhir, serupa dengan ucapan mutaakhirin. Bal huwa yakhtalif, tetapi istilah karoha menurut mutaqaddimin dengan mutaakhir itu berbeda. Kalau mutaqaddimin ya, dimaksudkan dengan haram kecuali ada qarinah. Kalau mutaakhir maka itu bukan haram. Ini mutaakhir. Unzur ila qawli ta'ala. Bagaimana kasih? Lihat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu mengenal istilah-istilah dalam sebuah masalah, istilah para ulama terdahulu, ulama yang sehingga tidak salah mengambil kesimpulan. Di antara istilah ya, yang dijadikan sandaran oleh mutaqaddimin bahwa kasanya karohah adalah di mana tahrim adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya dalam surat Al-Isra Allah berfirman wa qad rabbuka an ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsan. Allah di mana amar, di mana awsa, dan Allah SWT Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya, kepada Allah. dan juga Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya ila kulli ta'ala ila anqara sampai ayat ini. Nah, pada firman Allah, kullu dzalika kana sayyi'un 'indika maqbuha. Ila anqara ba'da an dzakara asya' muharramah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang disebutkan, Allah mengatakan kullu dzalika. Nah, semua itu, semua perkara-perkara yang disebutkan, kana sayyi'un 'indika. Nyatalah kejelekannya, kebukannya adalah perkara yang makruha di sisi Rabbu, di sisi Allah SWT. Makruha di sisi haraman, sebagai perkara yang dilarang, diharamkan. Wala syaka dan kata Syekhul Utsaimin, tidak diragukan anal murad, bahwasannya yang dimaksud bil karohat huna. Tidak diragukan bahwasannya yang dimaksudkan karohat dalam ayat di sini, ketika Allah menyebutkan beberapa perkara yang dilarang, tidak dimaksud, tidak diragukan bahwasanya yang dimaksud dengan karohah di sini adalah at-tahrim. Maka para ulama mutaqaddimin mengistilahkan karohah itu dimana tahrim. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud ketika Imam Ahmad tanya bagaimana dengan musyarah, maka beliau menjawab dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari kalangan sahabi, beliau membenci semua ini. Mengandung makna semua ini haram, tidak boleh. Apakah ya, yang min amali syaitan, atau seperti tadi menggantungkan ya, talimah-talimah dari bacaan-bacaan dan ayat-ayat dari doa-doa, karena bukan itu fungsi atau maksud tujuan Quran ya, di turunkan sebagai budak syukur rahman untuk dibaca, ditadaburi, ditafakuri, untuk kemudian diamalkan, diikuti. Nah, jangan digantungkan di depan pintu. Ya. Tambahlah dengan yang tokoh-tokoh silam, campur baur dengan apa? Mudah-mudahan aja. Itu bukan maksud Al-Quran diperlukan. Baik. Maka tadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh semua ini. Makruh dengan maksud haram semua ini. Baik, barakallahu fiik. Kemudian, maka istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin ada sedikit perbedaan dalam istilah karohah. Jadi karohah di bawah tahrim kalau menurut siapa? Mutaakhirin. Walil Bukhari, kemudian menurut Al-Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari Al-Qatadah. Dari Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah adalah seorang muhaddits kabir, lahir dalam keadaan buta tapi jadi ulama. Allah berikan hafalan yang luar biasa. Apa saja yang masuk telinga tidak keluar lagi hafal. Masyaallah. Nah, dia meriwayatkan, "Qultu li Musayyab, ya Ibnu Musayyab, aku berkata kepada Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu 'an imra'ati, ayuhalu 'anhu aw yusha?" Ala la ba'sa bihi inna ma yuriduna bihi islah. Yuridu nabihi islaha fa'amama yang fa'ufalam yunha'an. Dikatakan oleh kota Dakhla Ibn Musayyab bahwa seseorang ya, dihitibun terkena sihir atau guna-guna ya, atau dia tidak bisa apa berhubungan dengan istrinya. Macam-macam ini sihir istri, ya, tak bisa digaul, tak bisa dicampurin. Baik, ayuhal anhu ayus, apakah, ya, diobati dengan sihir lain ataupun dengan yang lainnya? Maka beliau menjawab, lala baksa di tidak apa-apa. Ibnu Musayyab, kalau seandainya apa, nah, beliau dengan mengobati al-mas'ul yang kena sihir dan guna-guna tersebut dimaksudkan untuk apa? Al-islah, perbaikan. Inna mayuridu nabih islah, tidak apa-apa kalau dimaksudkan dengannya untuk islah, memperbaiki atau untuk menyehatkan kembali. Jadi fa'ana mayan ka'ufala yunha'an, adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang. Baik, seperti dengan apa rukyah syar'iyah, karena ya, tidak mesti dengan sihir boleh ya, untuk menghilangkan sihir, mengobati yang kena sihir guna-guna itu dengan dibacakan ayat-ayat. Ada istilah ayat-ayat rukyah, sebagaimana dulu ya, ketika sebelum menyebar Islam dengan pesat di negeri ini, yang ada adalah perdukunan, sihir-sihir, nah, santet, nah, sudah punya ilmu-ilmu jurik setan yang ada. Maka bisa dilihat dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, ada seorang ini Syekh Al-Maghribi datang dari sana Maroko untuk bantu dakwah di Nusantara, dan dia spesialis untuk merukyah yang kena serangan para dukun. Kadang-kadang kalau kesurupan atau yang kena santet gula-gula itu sampai apa? Banyak, satu keluarga, satu kabilah, satu kampung ini ada kesurupan masal. Kadang-kadang belum ada di sekolah karena kesurupan masal. Ini kita tidak jumpai di Arab atau di Mekah atau mungkin bahkan di ya, negara-negara ini dari dulu ya, Indonesia luar biasa ya. Nah, sibuk dengan perkebunan, maka saat itu datang Syekh, dikenal dengan Syekh Al-Maghribi, spesial merukyah. Ada yang berdakwah, ada yang melatih ketentaraan di Indonesia. Nah, ketika hancur-hancuran perang saudara antara Hindu Buddha ketika itu. Baik. Nah, kalau seandainya tadi rukyah-rukyah syariah tidak apa, boleh. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat. Fa'ama yang fa'u falam yunha'an, tidak apa. Baik. Kan demikian pasti mani wa rujanian. Kalau lu tadi rojilun bihintibun ay sihrun, kena sihir, kena santet, kena guna-guna. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana diketahui anak tiba, maksudnya tib itu wa ilah, pengobatan. Pengobatan apa? Ila jin marat. Pengobatan sakit, untuk yang sakit. Lakin, tetapi tib sunya sihir tibban. Sihir dikatakan tibban. Ya. Ini mimba bita fa'bun. Tibi apa? Sebutkan demikian. Dengan maksudnya ta'ul, berharap agar sembuh. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu di namakan dengan kebalikannya, maksudnya tafa'ul ya. Maksudnya tafa'ul berharap untuk apa, sembuh darinya, sebagaimana na'am sumia alladzi salima, sebagaimana yang tersengat dinamakan dengan apa, itu kenapa kan disengat itu selamat, sehat ya. Dengan maksud supaya selamat atau mencapai kebalikannya. Wal kasar, yang patah-patah dikatakan apa? Na'am jabiron. Al kasir dikatakan jabiron. Nah, yang sudah apa? Nyambung ya, dari patah tulangnya. Demikian istilah dalam kalimat bahasa Arab. Kadang-kadang ya, tadi sesuatu disebut atau dipanggil dengan kebalikannya, dengan maksud apa? Tafa'ul, berharap agar yang diharapkan terwujud. Nah, seperti tadi, sihir dikatakan tib. Ya, sihir tib, maksudnya apa? Supaya sembuh. Dan tib itu adalah ilah jemaah. Sebagaimana juga al-ladik yang tersengat dikatakan sehat. Al-kasir yang patah dikatakan nyambung, sembuh. Tidak apa-apa. Tapi ini dalam istilah Arab. Cuma dari kita tidak ada ya. Allah alam. Nah, kemudian kalau yukhadu al-imra'atihi, seseorang ya, yukhadu yuhbas, tertahan dari istrinya an-zawjah, jadi gak bisa menggauli. Ya, ini tidak lain biasanya dikatakan karena sebab-sebab yang nakal dioprek ya, oleh syahadat, oleh guna-guna istrinya jadi benci aja, atau sebaliknya cinta sama tetangga bayangannya sudah kayak apa, bidadari dikejar-kejar, atau sebaliknya ini permainan setan. Hati-hati, maka banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kenapa setan dari kalangan jin dan manusia tidak akan hentinya untuk terus mengganggu, menggoda, upayakan untuk timbul kemudaratan. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik untuk ya, mengenal tauhid, mengenal iman. Maka tidak ada tempat, tidak ada tempat untuk bergantung. Semua makhluk kecuali Allah. Allah Samad. Ta'awudzat, ikhlas, terus al-'udzur bil falaq, al-'udzur bin nas ini barakallahu fikum jami'an merupakan ayat bacaan yang biasa didawamkan ya, oleh salaf dalam protek penjagaan diri. Asalnya ini ya bacaan-bacaan rukyah itu rukyah, tapi karena tidak mengenal sejarah jadi dijadikan bacaan untuk setiap apa acara tertentu ini. Buat syukuran, buat itu acara ini ya. Yang sunatan, nikahan, kematian dibaca. Bacaan itu bacaan-bacaan rukyah asal sejarahnya. Barakallahu jami'an. Sehingga pentingnya kita belajar agama dan juga mengetahui sejarah. Barakallahu jami'an. InsyaAllah.